আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ সুবহানাহু নাশকুরুহু ওয়া নুমাজ্জিদুহু নুসাল্লি ওয়া নুসাল্লিম আলা রাসূলিল্লাহিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আম্মা বা'দু। পেন্ডেঙ্গার RRI রাহিমাকুমুল্লাহ, বাবা-বাবা, ইবু-ইবু, সোদারা-সোদারি ইয়াং দিরাহমাতি আল্লাহ, izinkanlah kami dari tim Safir Al-Azhar mengemukakan beberapa hikmah dari samudra kalam ilahi Al-Quranul Karim untuk kita ambil hikmahnya agar kita dapat mewarisi sifat-sifat kebaikan yang dicontohkan oleh Rasul yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang kami muliakan, pada saat ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Syekh Mutawalli Sya'rawi tentang surah Al-A'raf ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yahdi lilladzina yarithunal arda min ba'di ahliha أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Dan apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri sesudah lenyap penduduknya bahwa kalau kami menghendaki tentu kami azab mereka karena dosa-dosanya, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran dan dakwah lagi. Pendengar RRI yang kami muliakan, pada kajian ayat ini Allah Subhanahu wa taala mulai dari Al-A'raf ayat 96 bercerita tentang penduduk negeri, bercerita tentang ahlul qura. Mereka beriman dan bertakwa, ada manfaat keberkahan dari langit dan bumi. Justru juga pada ayat-ayat selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keberiman ahli qura, ya, sehingga mereka aman dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada ayat ini juga masih menjelaskan suatu kondisi bahwa setiap penduduk harus mengambil pelajaran dari pendahulu mereka. Ya, kita melihat dari data-data Al-Quran, kaum Nabi Nuh lenyap, kaum Nabi Saleh lenyap, kaum Samud lenyap, kaum Lut lenyap. Semuanya dilenyapkan Allah agar kita mendapat petunjuk, ya, mendapatkan bimbingan bahwa karena dosa kita lah Allah melenyapkan kita. Sehingga dengan dosa-dosa tadi terkunci mati hati dan telinga kita tidak lagi mendapatkan pelajaran, tidak lagi mampu untuk mendengar hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sangat urgen sekali dengan apa yang terjadi di bumi, di dunia yang fana yang sekarang ini, bahwa dosa demi dosa ternyata telah membuat manusia menjadi terkunci mati hati sehingga tidak lagi bisa mendengar suara-suara dakwah, suara-suara kebaikan. Nah, peradaban yang dibangun oleh manusia pada saat ini adalah peradaban yang semu, yang kalau dalam bahasa yang lebih dalam lagi bahwa kita sedang membuat sampah peradaban, bukan peradaban yang sesungguhnya. Puing-puing hanya tinggal tunggu waktu lagi, kita akan hancur. Kenapa? Sebab peradaban dunia diformat tanpa memasukkan di dalamnya nilai-nilai ilahiyah. Nah, seperti kaum-kaum yang lalu. Nah, di sini ayat 100 ini memang perlu kita ambil pelajaran, khususnya bagi kita bangsa Indonesia. Ya, memang bumi Sumatera, bumi Jawa, bumi apa saja yang ada di atasnya mungkin belum hancur, tapi tidak ada jaminan kalau kita tidak memperbaiki suatu negeri Indonesia ini bakal tidak bubar. Nah, artinya kalau NKRI mau eksis, maka tidak ada jalan lain kecuali memperbaiki penduduknya, menerapkan sistem kebaikan, dan juga ya berkeadilan serta makmur. Ini di mana, teori mana saja. Amerika itu kita katakan besar, terdiri dari negara-negara federal. Juga mereka sama-sama mendapatkan kemakmuran dan standar hidup yang baik. Maka mereka bertahan. Coba saja kalau negeri pemerintah pusatnya berbuat zalim, pemerintah daerahnya berbuat zalim, ya masing-masing akan mencoba untuk tidak patuh kepada aturan-aturan yang dibuat. Nah, kita Indonesia ini harus menjadi pelajaran. Banyak negeri yang sudah bubar, banyak negeri yang sudah hancur, yang dihancurkan Allah, hancur dengan sendirinya, kerajaan-kerajaan silih berganti. Ini menunjukkan bahwa kita sekarang berada di ambang kehancuran bila kita tidak mau berubah. Mungkin ini pengantar, Ustadz Zainal bisa menambahkan. Iya, terima kasih Ustadz Hanafi. Bila tadi Ustadz Hanafi menggambarkan secara luas dan bersifat kenegaraan, maka Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi juga menggambarkan dalam ruang lingkup yang lebih kecil, lebih bersifat person, individu, umat Islam masing-masing. Buatlah negara ini mungkin ada yang memikirkannya, walaupun mungkin kita bagian dari rakyat yang juga perlu memikirkan negara. Tetapi sebagai anggota individu masyarakat, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi mengajak kita untuk merenung bahwa ketika seseorang diangkat menjadi pejabat, baik pejabat tingkat RT sampai tingkat presiden sekalipun, atau menjadi pengurus apapun, atau menjadi apa, ketua direktur apapun di tempat manapun, maka Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bercermin dari ayat 100 ini, awalam yahdiril lazina yarisunal ardo. Dia mengatakan bahwa kita ini mendapatkan warisan dari orang sebelumnya. Maka ketika Anda menjabat, pertama kali yang dipikirkan adalah bagaimana turunnya secara elegan. Betul. Jangan pernah berpikir menjabat itu seumur hidup. Nah, karena apa? Ada masanya. Kalau menjabat seumur hidup, bagaimana regenerasi pula? Maka di negara manapun ada istilah pensiun, ada istilah mutasi. Maash. Bagi orang yang merasa bahwa jabatan itu sementara dan dia mau turun dengan baik-baik, maka ketika dia di atas, dia tidak sombong dan angkuh. Betul. Kenapa? Ini warisan dari orang sebelumnya. Saya pun akan mewariskan kepada orang sesudah saya. Betul. Apa yang perlu saya banggakan? Iya. 5 tahunnya saya menjadi gubernur misalnya. Iya. Menjadi camat sekian tahun, menjadi lurah sekian tahun, akhirnya pun saya akan menjadi manusia biasa. Ketika kita angkuh dengan jabatan kita, maka kata orang, keberhasilan Anda menjabat, apakah Anda dihormati setelah Anda tidak menjabat? Betul. Nah, inilah yang disebutkan dengan, sudah masih sadarkah kita bahwa kita ini mewariskan dari generasi sebelumnya dan kita akan mewariskan kepada generasi sesudah kita? Ya, saya ingin menambahkan yang jadi catatan tadi Ustaz, bahwa selain ada kesadaran bahwa ini adalah warisan yang kemudian harus di jalankan dengan baik, maka yang kedua adalah memaksimalkannya Ustaz. Iya. Memaksimalkan daripada apa yang bisa kita lakukan dari amanah itu. Betul. Jangan kita mengatakan pendahulu saya juga buatnya kayak gini kok, tetapi kita harus berbuat lebih daripada itu. Karena apa? Karena itulah janji kita dahulu sebelum kita dipilih begitu. Betul, betul, betul. Dan ada, saya ingat pepatah kedahulu ketika kita belajar di pesantren, qad gharasa man qablana fa akalna wa naghrisu nahnu al'an liya'kula man ba'dana. Jadi motivasi seorang muslim itu adalah berbuat lebih baik lagi. Kalau dahulu orang telah berbuat, menanam, dan kita memakannya sekarang, maka sekarang giliran kita pula menanam dan untuk dimakan orang yang berikutnya. Jangan kemudian apa yang dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi, dia mengangkuhkan dirinya, menyombongkan dirinya bahwa seakan-akan dia baru berbuat sendiri dan orang yang lain yang sebelumnya belum berbuat begitu. Nah, ini saya nonton tadi malam acara di televisi salah satu stasiun swasta itu mengatakan memang ternyata kejatuhan Soekarno dan kejatuhan Soeharto itu agak-agak mirip. Diakibatkan karena ketidaksadaran mereka terhadap ancaman ekonomi yang begitu sangat berbahaya. Ada romantisme yang terjadi pada era Soekarno dengan kemampuan dia untuk memerdekakan bangsa ini. Betul. Tetapi dia lupa dengan apa yang ada di dalam. Betul. Dan begitu juga dengan Soeharto, dia merasa orang yang berada di sekelilingnya adalah orang yang sangat bisa diandalkan begitu kan. Kemudian dia ternyata orang-orang yang berada di sekelilingnya adalah orang-orang oportunis begitu. Betul. Nah, jadi sebagai seorang Ustadz Hanafi tadi mengatakan sebagai seorang pemimpin begitu, sebagai seorang penguasa, maka dah hendaklah menyadari bahwa sebenarnya ini adalah warisan yang kapan saja itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, seorang pemimpin itu jangan arogan, jangan sombong, sekalipun dia memiliki kekuasaan itu mutlak pada dirinya. Dan sebenarnya lah tidak ada kekuasaan mutlak kecuali adalah pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siaran televisi yang beberapa hari lalu kita tonton itu memiliki suatu sesuatu yang sangat bermakna bagi diri kita, dan sejarah itu menurut para sejarawan bisa berulang begitu, bisa terjadi pengulangan-pengulangan. Jadi kita mengharapkan kepada para pemimpin di Sumatera Utara ini dan di seluruh kabupaten dan kota itu jangan memiliki sifat kesombongan, arogan, apalagi berkata-kata yang tidak baik di hadapan para ulama. Ini sesuatu hal yang dapat menimbulkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu semuanya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabutnya, tidak ada orang yang dapat menghalanginya. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Jadi Allah yang memberi dan Allah juga yang bisa mencabutnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, alhamdulillah, saya melihat ini adalah suatu apa namanya bahasan yang sangat urgen untuk kita dalami, bahwa dari penggalan pepatah tadi, pepatah Arab tadi, berarti kita sebagai manusia tidak akan bisa terlepas dari pendahulu kita. Iya. Nah, dan yang kedua, sebagai generasi kita tidak boleh berdiam diri untuk mempersiapkan generasi ke depan. Iya. Berarti ada regenerasi, ada kaderisasi dan kepemimpinan itu bergulir. Nah, jadi harus belajar. Kenapa kaum Nabi Lut itu hancur? Karena dia tidak belajar dari ya pendahulunya. Nah, tetapi kenapa ketika Nabi Muhammad wafat, sahabat mengambil tampuk kepemimpinan, kemudian diberikan kepada tabi'in, semuanya berjalan sesuai suksesi yang baik. Nah, kenapa? Ya, jawabannya tadi, karena mereka mempersiapkan. Ya, mempersiapkan. Nabi mempersiapkan mereka untuk jadi pemimpin, berarti Nabi telah menanam, dan hasilnya adalah sahabat yang menikmati. Sahabat menanam dan sekaligus menyiapkan kepemimpinan bagi tabi'in. Jadi berarti sama-sama bisa menikmati dari hasil apa yang ditanam dari kepemimpinan itu. Nah, sebagai bangsa juga sama. Jadi kalau menurut saya, kalau ada pemimpin yang arogan, berarti dia betul-betul tidak paham tentang bagaimana sebenarnya kehancuran bangsa-bangsa yang lalu. Nah, bahkan kalau kita lihat sekarang, kekuasaan yang ada pada pemimpin itu sudah sangat-sangat terbatas. Kalau dulu dia lihat semua, misalnya dia pembuat undang-undangnya, ucapannya adalah pedang, satu kata saja bisa mati 10 orang misalnya, tanda tangannya apalagi, ya semua khazanah perbendaharaan negeri di tangannya. Sekarang udah terbatas. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Nah, ini semua adalah merupakan sebenarnya sudah pengurangan sebenarnya. Untuk apa arogan lagi? Iya. Nah, maka oleh sebab itu jangan sempat nanti karena kita arogan lantas Allah mengecap, menutup pintu hati kita sehingga nasihat apapun tidak masuk. Ya. Dan yang paling saya takutkan atau yang paling kita takutkan terhadap para pemimpin itu atau kepada manusia secara umum adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup hatinya. Betul. Wa natba'u 'ala qulubihim fa hum la yasma'un. Iya, jadi ketika dia sudah merasa dirinya super, adalah ya, super, maka dia tidak lagi bisa mendengar, dan bahkan tidak lagi mau mendengar, baik itu dari bawah, dari atas, kiri dan kanannya. Iya. Kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya itu adalah segala-galanya. Dan ini yang paling kita takutkan ketika penyakit itu menimpa pada diri seseorang, sehingga hatinya memang betul-betul ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala walayadzubillah. Nah, pendengar RRI yang kami muliakan, ayat ini sangat terkait dengan kondisi real bagaimana kita mewariskan bumi ini kepada generasi kita, dan bagaimana sikap kita menjadi pewaris bumi ini dari generasi terdahulu. Mari kita belajar dari yang lalu dan memberikan pelajaran yang terbaik pada generasi akan datang. Sebab kata pepatah mengatakan, orang yang terbaik adalah orang yang mau mempelajari sisi-sisi baik dari generasi terdahulu dan mencontohkan yang terbaik bagi generasi yang akan datang. Indonesia, tanah air kita, NKRI ada di tangan kita. Kota kita ada di tangan kita. Desa kita ada di tangan kita. Maka kitalah yang mengelola, dan kitalah yang akan memberikan dampak yang baik, positif ke depan bila kita berbuat kebaikan. Aqulu qawli hadza, kami tim Safir Azhar berterima kasih atas kebersamaan kita. Kami doakan semua kita semua dalam kondisi yang sehat, afiat dan beserta ridho Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.